saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sahabat Ismiratu yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang kesatria yang sangat lembut dalam memperlakukan kaum wanita. Ini masya Allah. Jadi Nabi SAW beliau adalah seorang kesatria, namun sisi lain beliau juga sangat lembut dalam memperlakukan kaum wanita. Suatu hari beliau berkata kepada An-Jasha, saat sahabat ini memacu unta yang membawa Ummahatul Mukminin, yaitu istri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Al-Anjashah yang membawa atau memacu unta-unta yang membawa istri-istri Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepadanya, Urfuq ya An-Jasha, waihak bilqawarir. Urfuq ya An-Jasha, wahai An-Jasha, celaka engkau, bersikaplah yang lembut. Hati-hati kalau memacu unta, kalau membawa unta, hati-hati, jangan buru-buru, jangan kencang-kencang. Waihaka bil qawarir, ketika membawa gelas-gelas kaca. Masya Allah. Jadi unta yang ditunggangi oleh istri-istri Nabi SAW yang dibawa oleh An-Jasha, ini dikatakan oleh Nabi SAW, jangan buru-buru, jangan lembu-lembu, bersikaplah lembut ketika membawa gelas-gelas kaca. Ternyata sahabat Ismiradu yang dimulakan Allah SWT, gelas-gelas kaca yang dimaksud dalam hadis ini adalah kaum wanita yang lemah. Jadi begitu bahasanya, sangat lembut, gelas-gelas kaca. Kenapa? Kalau jatuh patah, pecah gitu kan. Wanita itu lemah, kalau sampai dikasari berbahaya gitu kan. Nah, ini termasuk bahasa lembut dari sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalallahu. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.